aku tahu saat ku menatapmu, tapi aku masih ragu. Oh, berdebar hatiku buat kamu. Berani PDKT dengan Cornetto Dis Chocolate. Es krim lezat dengan saus coklat, kepingan coklat bertabur kacang, dan ujung coklat yang renyah. Dapetin tips berani PDKT di official line Cornetto.